نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الله الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan bagaimana kabar sahabat dan juga pemirsa Al-Baja TV di pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan mari kita memulai pagi ini dengan kegiatan yang mulia. Kita mulai dengan bismillah, lalu kita lanjut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Termasuk kita saat ini akan belajar bersama untuk semakin agar kita semakin bisa lebih memahami syariat yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga langkah kita dimulai dengan sesuatu hal yang baik akan menjadi sebab kebaikan di waktu-waktu berikutnya ya. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita masih sudah membahas tentang masalah, kita masih berada di silsilah tentang masa pernikahan. Dan pada pertemuan yang lalu Buya sudah memberikan berbagi ilmu dengan kita tentang masalah mahram ya dalam pernikahan. Dan kemarin juga Buya sudah menyinggung sedikit ya, tapi memang masalah mahram yang belum tuntas untuk kita bahas. Karena kemarin Buya mau menjelaskan tentang ada mahram mu'abbad, mahram selamanya ya. Artinya tidak akan ada berubah. Dan ada mahram yang sementara ya. Artinya ada hal orang-orang yang kadang haram untuk dinikahi tapi bukan untuk selamanya, akan tapi untuk sementara. Nah, supaya kita bisa membedakan agar kita lebih hati-hati di dalam melangkah, karena memang masalah pernikahan jangan dianggap masa bukan masalah remeh. Ini masalah yang menyangkut urusan dunia dan akhirat juga. Kebahagiaan kita di dalam membina rumah tangga, untuk agar membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka ini hal-hal seperti ini adalah sangat penting untuk kita ketahui bersama. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan ya, Umi akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya, kabarnya sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat berkat doa para pemirsa, para pendengar semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam kebaikan. Amin, amin, amin, amin. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan, dia kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang masalah mahram Bu ya. Tentang mahram muakkad ya, artinya wanita-wanita yang diharamkan untuk waktu yang tertentu atau laki-laki yang diharamkan untuk waktu tertentu seperti apa Bu ya, supaya untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa agar tidak salah di dalam memilih pasangan tentunya Bu ya. Baik, kepada Bu ya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas segala karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bergabung kembali di acara kita belajar bersama. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mahram, yang mahram selama-lamanya. Dan setelah kita faham makna mahram selama-lamanya, itu artinya itu dibarengi dengan keimanan bahwasanya selagi mahram mu'akbat yang selama-lamanya tidak boleh terjadi pernikahan. Seperti kita sebutkan, ibu dengan anak enggak boleh, anak dengan ibu tidak boleh, dengan keponakan, dengan paman, dengan kakek, dengan cucu, dan seterusnya, termasuk mahram sesusuan dan juga mahram pernikahan, karena pernikahan musyarah. Nah, yang perlu dipahami adalah bukan sekedar ini mahram. Ini hanya bicara kepada ahli iman saja. Tujuan dibalik memahami makna ini adalah agar kita memutus tamak kita, keinginan kita, sehingga kalau sudah mahram tidak boleh dinikahi, sudah tidak akan mencoba-coba untuk mengarah ke sana. Sebab ada apapun bentuknya, nanti kalau terjadi pernikahan tetap tidak sah. Nah, kalau sudah tamak memutus keinginan untuk ke arah sana, otomatis tentu akan terhindar hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perzinaan dan sebagainya. Sehingga yang namanya mahram itu boleh berduaan antara laki dengan perempuan, karena dalam hatinya orang beriman sudah dipangkas tamak keinginan untuk menikah ke arah sana. Kalau menikah saja sudah dipangkas, keinginan menikah sudah dipangkas karena itu adalah mahramnya, adik perempuannya, bibinya, dan seterusnya, maka sangat jauh untuk terjadi hal-hal yang terhina seperti perzinaan. Akan tapi permasalahannya saat ini adalah keimanan yang kropos. Kita harus waspada, biarpun ternyata mahram, ternyata kadang sampai terjadi zina mahrim, perzinaan dengan mahram itu adalah dosa di atas dosa, dan ini terjadi. Na'udzubillah, maka dari itu kakak adik juga bisa terjadi, mungkin bapak dengan anak, na'udzubillah. Ini semua karena hilangnya iman, kroposnya iman, dan juga karena pendidikan yang salah atau tontonan yang liar saat ini. Maka kita pun harus waspada. Biarpun kakak adik itu adalah memang mahram, kita sebagai orang tua, kakak adik adalah mahram selamanya dan tidak akan boleh menikah selamanya, ya kan? Dan jangan sampai nanti timbul satu, ada bahasa lain adalah jatuh cinta dan seterusnya, yang menjadi sebab mereka akan berzinaan. Itu kita harus waspadai. Permasalahannya adalah bagi orang yang ngerti iman, ngerti ilmu, enggak ada masalah, selesai di sini. Selagi itu mahram sudah tertutup pintu ke sana. Tapi yang menjadi masalah, tidak semua orang mau ngaji, tidak semua belajar, sehingga nuruti syahwat dan hawa nafsunya. Sehingga kita mendengar berita-berita, sampai suatu ketika ada orang yang datang ternyata menceritakan tentang dua anaknya yang tidak bisa dipisahkan karena sudah melakukan hal-hal dimulai dari usia sangat dini. Na'udzubillah. Maka dari itu lihat, dengar nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mempunyai anak umur 10 tahun, farriquhum fil madaji, pisahkanlah tempat tidurnya. Dan kita pun di rumah kita harus waspada ini, menjaga hati anak-anak kita. Mohon maaf anak-anak kita, kalau anak-anak kita ya, anak-anak laki-laki yang sudah menjelang usia balig dan seterusnya. Yang namanya anak-anak usia balig, kemudian wawasan juga belum ada, ilmu juga belum ada. Mungkin yang ada hanya bangkit syahwat. Kemudian suatu ketika melihat saudarinya, na'udzubillah, atau ibunya atau bibinya semuanya, dia mungkin di saat bangun malam dan sebagainya akhirnya melihat, kemudian ada bangkit syahwat, dia belum mengerti, akal timbangnya belum hidup ya, dia belum mengerti wawasan tentang keharaman, sehingga dia mungkin dinikmati dulu, dilihat dulu dan seterusnya, sampai mungkin terjadi kehinaan ya. Jadi sehingga kalau pembahasan tentang mahram itu tidak boleh saling menikah, kemudian tidak batal wudu, kemudian jika berduaan ya, itu diperkenankan, itu tentunya urusan orang-orang yang bukan fasik. Kalau ahli fasik tetap menjadi tidak boleh, biarpun itu adalah mahramnya, paman yang fasik ya, bapak yang fasik, seorang anak perempuan tidak boleh lagi berduaan dengan bapaknya karena ya, fasik. Yang mohon maaf, fasik sampai melakukan kehinaan kepada sang anaknya. Nah, ini adalah masalah nasihat, terlepas daripada masalah pembahasan hukum tadi. Jadi biarpun mahram pun sekarang orang sudah tidak peduli lagi, gila urusan syahwatnya, karena tontonan. Sampai suatu ketika nih ada sebuah kisah yang menjadikan seorang ibu menangis ya, gara-gara seorang anak gadis masuk ke kamar abangnya. Waktu itu abangnya lagi pergi, lagi kamar mandi atau kemana, kemudian sang adik itu iseng buka komputer atau laptop atau komputer abangnya. Rupanya pas abangnya waktu itu lagi nonton film yang tidak-tidak. Rupanya sang adik, karena perempuan sudah balik juga, akhirnya tergoda untuk menyaksikan yang demikian itu. Kemudian setelah itu abangnya masuk ke kamar sehingga melihat kepergok. Akhirnya rupanya kepergok itu bukan malu, akhirnya malah nonton bersama, dan akhirnya terjadilah kehinaan. Maka dari itu, wahai para orang tua, jaga hal-hal yang semacam itu, jauhkan anak-anak kita dari sebab-sebab perzinaan, apalagi zina maharim. Kalau itu adalah, kalau orang tidak punya iman, mudah dilakukan zina maharim, zina dengan mahram. Kenapa? Orang beriman tidak akan menduga itu terjadi. Kenapa? Dia boleh tinggal satu rumah, boleh berduaan dan seterusnya. Tapi kehinaan-kehinaan na'udzubillah akan terjadi kalau kita tidak beri bekal keimanan. Maka tidak cukup ilmu mahram ini, akan tapi harus ilmu iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian masalah mahram. Mahram itu adalah mahram yang selama-lamanya, apapun bentuknya. Jika memang betul orangnya adabnya, akhlaknya, rasa takut kepada Allah, maka mahram ini adalah boleh menjadi pengantar saat seorang anak gadis pergi diantarkan pamannya. Kalau pamannya benar, diantarkan pamannya pergi berduaan dengan pamannya, tidak ada masalah. Berduaan dengan keponakannya tidak ada masalah, berduaan dengan saudaranya tidak ada masalah ya. Baik itu. Kemudian ada mahram yang kemudian setelah itu, diantara mahram tidak boleh saling menikah. Dan pembahasannya di situ sebetulnya. Tadi tambahan saja yang kami hadirkan. Diantara sama mahram tidak boleh saling menikah. Dan kalaupun nikah tetap tidak sah. Jadinya perzinaan dan harus dipisahkan. Ya, baik. Kemudian ada mahram yang sifatnya muakkad. Kalau mahram muakkad itu tidak boleh menikah, tapi sifatnya sementara. Karena yang sementara, yang sifatnya sementara adalah ketidakbolehan di dalam menikah, maka hukum-hukum yang lainnya tetap berlaku. Misalnya bersentuhan batal menurut madhab Syafi'i, bersentuhan batal dan tidak boleh berduaan ya, antara orang yang mahram sementara tadi ya, tidak boleh berduaan dan saling sama-sama batal wudu ya, saling batal wudu. Itu mahram sementara. Karena sementara itu hanya tidak boleh menikah sementara karena ada satu hal. Jika hal penghalangnya sudah hilang, maka boleh menikah. Maka sehingga berduaan pun tetap diharamkan. Bersentuhan tangan membatalkan wudu menurut madzhab Syafi'i. Baik. Siapakah mahram sementara itu? Mahram sementara adalah jika Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang anak gadis, seorang perempuan, maka setelah itu Anda tidak boleh menikah dengan saudarinya dia. Mengumpulkan kakak beradik dalam satu naungan dalam pernikahan itu tidak dibolehkan. Karena kalau sudah menikah dengan kakaknya, maka tidak boleh adik dan adiknya. Tapi kalau kakaknya meninggal dunia, selesai tuntas, boleh menikah dengan adiknya. Makanya muakkad itu kenapa sementara? Selagi masih dengan kakaknya, tidak boleh dengan adiknya. Ini yang pertama. Nah, jadi ada istilahnya turun ranjang, boleh kakaknya meninggal lalu pindah kepada adiknya. Itu bisa aja dan enggak ada masalah. Tapi kalau mengumpulkan dua, ini enggak diperkenankan. Subhanallah, namanya hawa nafsu, syahwat dan sebagainya. Semoga Allah segera memberikan kesadaran kepada siapapun. Pernah suatu ketika ada berita bahwasanya kakak beradik di bawah naungan seorang kafir lagi. Ada di sebuah kota, dan ini adalah sebuah kehinaan dan penghinaan kepada agama kita, adalah seorang yang kafir menikah dengan seorang muslimah, kakak beradik dikumpulkan. Dan pasti niatnya salah dari sang bapak yang punya anak perempuan, hanya karena dia adalah seorang pengusaha berhasil dan seterusnya, dia sampai rela anaknya dua-duanya diberikan kepada orang yang kafir. Dan ini hal-hal semacam ini kasusnya kasus keimanan kan. Menikah satu saja tidak boleh, apalagi dengan dua anak gadisnya itu, masya Allah, karena dia kafir sang suami. Baik, yang kedua adalah mahram yang sifatnya sementara adalah jika Anda menikah, jika Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka setelah itu Anda tidak boleh nikah dengan bibinya. Nah, dengan bibinya, bibik lewat ayah atau bibik lewat ibu, sama. Bibinya tidak boleh Anda nikahi. Bibi langsung Bu ya, bukan suaminya paman. Bukan. Langsung bibinya. Iya, Bu ya. Jadi, istri Anda itu punya bapak. Maka saudari bapaknya itu adalah tidak boleh Anda nikahi. Selagi Anda masih dengan istri Anda. Kemudian saudari daripada ibunya juga tidak boleh. Bibi bukannya ya. Bibi lewat bapak atau bibi lewat ibu. Lewat ibu. Baik, semuanya tidak boleh. Dalam Al-Qur'an wa antajma baina al-ukhtaini ini jangan kau mengumpulkan di antara kakak beradik. Kemudian juga hadis Nabi tentang larangan tentang mengumpulkan seorang anak dengan khalatnya, dengan bibinya. Maka ini untuk menjaga hati ya, dan begitulah. Jadi akan tapi sifatnya sementara. Kalau seandainya tadi istri meninggal, boleh menikah dengan adiknya atau boleh nikah dengan bibinya, dan begitulah. Kemudian ini yang sering disebut dua saja. Cuman biasanya ada tambahan yang misalnya mahramnya buka dikembalikan kepada laki. Misalnya kalau tadi kan nyifati perempuannya itu mahram bagi dia. Tapi ini dikembalikan kepada laki-laki, kurang lebih biasanya dibahas juga. Misalnya seorang laki-laki sudah beristri 4, maka semua wanita yang ada bagi mereka adalah haram bagi laki-laki tersebut untuk untuk dinikahi selagi dia menikah dengan 4, karena tidak boleh menikah yang kelima. Baik. Ya, ya. Baik. Kemudian siapakah perempuan yang mahram untuk sementara? Biasanya enggak perlu dibahas sih, karena hal-hal semacam ini, misalnya ada seorang perempuan yang lagi dicerai oleh suaminya. Selagi di masa iddah, maka laki-laki lain tidak boleh menikahinya. Biasanya ini ada tambahan saja. Padahal itu memang selagi dalam masa iddah, itu artinya masih di bawah rengkuan naungan suami yang pertama. Tidak boleh. Cuman ini dibahas juga, artinya apa? Biarpun sudah dicerai, tetap saja orang lain tidak boleh menikahinya selagi masa iddah. Ini adalah hal-hal yang sering dihadirkan, yang sebetulnya ya karena memang iddah sendiri masih diikutkan dengan masa pernikahan. Artinya sehingga masih, kalau cerai yang pertama dan kedua pun, seorang wanita tetap boleh tinggal di rumah itu, boleh berdandan cantik sampai suaminya terpesona kembali, lalu bisa menikah lagi dan seterusnya, bisa kembali, bisa rujuk. Ini baik. Jadi itu diantaranya yang selama ini dihadirkan. Cuman intinya dua tadi, istri dengan bibinya, istri dengan saudari perempuannya. Iya. Nah, itu adalah masalah mahram sementara. Adapun masalah batal wudu, tetap batal wudu. Iya, tetap wudu. Anda seorang suami menikah dengan seorang perempuan, maka Anda dengan adik istri Anda tidak boleh berduaan. Anda tidak boleh melihat rambutnya. Anda haram berduaan karena dia orang lain. Kalau istri Anda meninggal, Anda pun boleh menikah dengan dia. Mahramnya hanya sifatnya sementara. Selagi Anda masih dengan istri Anda, maka Anda tidak boleh menikah dengan adiknya. Itu sementara. Maka urusan keharamannya tetap tidak boleh Anda membuka rambutnya, tidak boleh Anda bersalaman pun Anda batal wudu dan seterusnya. Baik. Ini sementara sifatnya. Baik. Dan tadi menyinggung masalah sementara, Bu ya. Mohon maaf tadi Bu ya, termasuk menyinggung wanita yang masih berada dalam masa iddah, Bu ya. Dan kalau kasusnya adalah wanita yang, mohon maaf Bu ya, yang melakukan perzinahan Bu ya, apakah boleh dinikahi langsung atau harus ada masa menunggu Bu ya, istibro? Baik. Semoga Allah menjaga anak-anak keturunan amin, kita, keluarga amin, kita dari perzinahan yang hina itu. Ada kadang seorang manusia kepleset lalu masuk wilayah zina, dan sebaiknya hendaknya segera kita tolong agar mereka terbebas dari kehinaan tersebut. Sebenarnya menjadi masalah lah, setan selalu menyertai. Akan menjadi wanita putus asa, lalu menjadi pelacur, putus asa, sehingga menjadi sebab lebih hina lagi. Na'udzubillah. Maka ada pendidikan bagi anak-anak gadis kita sebelum terjerumus. Ada pendidikan di saat mereka sudah terjerumus. Ini harus perhatikan hal-hal pertama yang harus kita hadirkan adalah, kalau Anda menemukan ada seorang anak gadis yang tiba-tiba hamil di luar nikah, maka pertama dan paling utama yang harus Anda upayakan adalah menutup aib mereka. Ini adalah kerjaan yang istimewa. Man satara aiba akhi satarullah aibah. Kalau Anda bisa menutup aib dia, karena kalau sudah ditutup aibnya dia, bukan dia saja yang tertutup, anaknya tertutup, saudaranya tertutup, aman semuanya. Maka Allah akan menjaga aib Anda, dan akan dijaga oleh Allah, aib Anda di akhirat tidak akan diungkap. Tapi na'udzubillah kalau kita biasa mengobral cerita tentang si fulan berzina, fulana hamil luar nikah, fulana hamil luar nikah, terus obrol sana kemari, awas akan dihinakan oleh Allah. Ini harus perhatikan. Man tatabba aurata akhi tatabba Allah auratah. Kalau biasa mengungkap aibnya orang, maka Allah akan membuka aibnya. Dan dalam urusan perzinaan, Nabi pun mengajarkan dalam banyak riwayat, ada orang mengaku kepada Nabi tentang perzinaan, tapi Nabi mengatakan jangan-jangan kamu belum sampai. La'allaka lamasta, la'allaka qabbalta, la'allaka, la'allaka. Nabi masih mengatakan barangkali kamu tidak sampai melakukannya. Mungkin hanya ciuman, mungkin hanya pegangan, mungkin Nabi mengatakan seperti itu. Maknanya apa? Nabi mau coba mengalihkan agar orang biasa menutup dengan aibnya sendiri, termasuk kita menutup aibnya orang lain. Baik. Kemudian setelah terjadi kehamilan, maka di situ upaya kita adalah menutup aibnya. Nah, menutup aibnya itu adalah yang pertama adalah bagaimana dia tetap kalau dengan kandungannya terus berlanjut tanpa orang lain tahu kalau dia adalah berzina. Bisa saja dengan cara pokoknya harus ditutup, terserah bagaimana, harus ditutup, nggak ada kata tidak. Nah, kemudian ada cara menutup diantaranya adalah mungkin ada orang ada orang menikahi orang hamil. Bagaimana, bolehkah di dalam Islam kalau ada orang hamil di luar nikah lalu dinikahi? Ya kan, begitu ya pertanyaannya. Ini nanti insya Allah kalau pembahasan ini nanti akan ada pembahasan khusus, Bu ya. Ini maksudnya perzinahan tapi tidak sampai terjadi kehamilan, Bu ya. Hanya berdasarkan ikrar dari si wanita misal, Bu ya. Oh, masya Allah. Jadi, tidak ada iddah di dalam hal itu. Ada nanti masalah istibra, itu adalah untuk dijaga rahimnya sampai diduga adalah tidak ada kehamilan, maka baru nanti boleh menikah. Itu, jadi tidak ada iddah karena memang zina. Zina tidak ada pernikahan, tidak ada iddah dalam berzina. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan dari zina. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, subhanallah, Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Dan tadi kepada pemirsa dan juga sahabat radioku, Anda tadi sudah mendengar apa yang sudah Bu ya sampaikan tentang masalah mahram, baik yang mu'abad dan juga yang mu'akad ya. Artinya untuk bekal kita untuk semakin berhati-hati dan untuk menjaga jangan sampai kita salah langkah ya di dalam memilih pasangan tadi. Dan kami nanti memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bisa bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Bu ya. Anda bisa bergabung bersama kami di via telepon kami di 085-2847-00147 atau Anda bisa bergabung melalui via SMS dan WhatsApp kami di 081-321-461-079. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, tapi tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.